سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita lalui pada kesempatan yang lalu pembahasan mengenai warisannya Al-Khulsa Bissalam. Bahwasanya Al-Khulsa tersebut, apabila dia termasuk salah satu dari ahli waris, maka ditunggu terlebih dahulu sampai jelas keadaannya, apakah dia laki-laki atau perempuan, dengan tanda-tanda yang ada yang sudah disebutkan pula. Dan ketika awal meninggalnya, orang yang mewariskan harta tersebut dibagikan terlebih dahulu bagian yang pasti dari jatah masing-masing ahli waris. Adapun bagian yang diragukan, ini ditunggu sampai jelas keadaannya, apakah khulsa tadi laki-laki atau perempuan, ditunggu terlebih dahulu. Apakah khulsa tadi laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada yang dibagikan dan ada harta yang ditahan, sampai jelasnya keadaan khulsa tadi. Keadaan telah jelas, maka kalau memang perlu ditambahkan bagian khulsa, dikarenakan dia berhak untuk mendapatkan lebih banyak, maka ditambahkan kepada bagian khulsa. Adapun apabila bagian si khulsa tadi sudah cukup sesuai dengan jatahnya, maka harta yang tersisa tadi, yang ditahan tadi, diberikan kepada orang yang berhak, dari ahli warisnya, yang sudah kita jelaskan dengan contoh pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian apabila tidak jelas keadaannya dan tidak diharapkan bahwasanya bisa nampak alamat-alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan apakah dia laki-laki ataupun perempuan, maka jalan keluarnya khulsa tadi diberikan warisan berapa? Saya belum tahu diberikan warisan berapa bagiannya. Yaitu diberikan bagian rata-rata antara yang tertinggi dan terendah, atau rata-rata antara bagian apabila dia laki-laki dan perempuan, yang ditambahkan dan dibagi dua, atau pada istilah para ulama yaitu mendapatkan setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, atau bisa di istilahkan rata-rata dari bagian yang bisa diterima apabila dia laki-laki dan bagian yang bisa diterima atau jatah yang bisa diterima ketika dia perempuan. Maka inilah kita lewati pembahasannya dan kita sertakan contohnya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita sudah masuk pula pada awal pembahasan mengenai al-hamil atau janin. Yang telah kita jelaskan bahwasanya janin yang dimaksud adalah janin yang termasuk ahli waris, yang janin tersebut mewarisi atau menghadir ya, orang lain ya, pada sebagian keadaan ataupun mewarisi dan menghadir pada seluruh keadaannya ya, karena keadaannya bermacam-macam, bisa jadi jaring yang keluar itu nanti ternyata laki-laki, bisa jadi nanti perempuan ya. Apabila laki-laki dia mewarisi, apabila perempuan dia akan mewarisi, bisa jadi seperti ini keadaannya ya. Ini tetap diperhitungkan. Atau misalnya ketika dia laki-laki ya, tidak mewarisi, ketika perempuan tidak mewarisi, ini juga tetap diperhitungkan. Atau ketika pada dua keadaan tersebut laki-laki atau perempuan dia mewarisi, makanya juga diperhitungkan. Adapun yang tidak mewarisi ya, ketika dia laki-laki ataupun perempuan sama saja, dia tidak mewarisi sama sekali ya, karena ya, dia terhajat dengan ahli waris yang lainnya, makanya tidak diperhitungkan ya. Tidak perlu kemudian kita membahasnya karena sudah ya, bukan termasuk ahli waris ya. Tidak perlu untuk kita pusing-pusing untuk membahasnya lagi, hanya memperumit permasalahan ya, yang seharusnya tidak perlu diperumitkan. Berarti kan ya, dia memang sudah bukan ahli waris, maka ya, dikeluarkan dari pembahasan ya. Adapun yang dibahas adalah janin yang kemungkinan dia bisa menjadi ahli waris ya. Baik itu dia menjadi ahli waris ketika dia adalah laki-laki nantinya, atau dia menjadi ahli waris ketika dia adalah perempuan nantinya, kalau laki-laki dia tidak mewarisi misalnya dalam suatu keadaan, ataupun dalam dua-dua atau dua keadaan tersebut dia sama-sama mewarisi, maka ini diperhitungkan ya. Kemudian yang kita sebutkan syarat dari janin tersebut ya, untuk dikatakan sebagai ahli waris. Atau seorang yang berhak untuk mewarisi harta dari seorang yang meninggal. Syaratnya ada dua, yaitu bahwasanya janin tersebut telah ada di dalam rahim ibunya ketika meninggalnya orang yang mewariskan hartanya tadi ya. Misalnya yang mewariskan hartanya adalah bapak dari janin tadi ya. Maka syaratnya memang sudah ya, betul-betul ada janin tersebut ketika meninggalnya sang bapak, atau janin tadi adalah sebagai saudara misalnya dari orang yang meninggal. Jika ada seorang yang meninggal, ibunya dalam keadaan mengandung ya. Maka setelah melihat keadaannya dan siapa-siapa saja yang ditinggalkan, ternyata dia bisa jadi sebagai seorang ahli waris ya. Karena misalnya dalam keadaan kalalah, dalam keadaan kalalah, sehingga saudaranya bisa mewarisi. Maka ini diperhitungkan apabila janin tadi memang dipastikan ada ya, ketika orang yang mewariskan tadi meninggal ya. Si waris tadi, orang yang mewariskan meninggal, sudah dipastikan adanya janin tersebut, walaupun dalam bentuk nutfah, masih dalam tahapan yang paling pertama. Karena yang paling pertama adalah nutfah, yaitu kumpal almani ya. Kemudian setelahnya baru apa, sebelum mudghah, yaitu segumpal darah itu apa, alaqah. Kemudian setelah itu mudghah, segumpal daging ya. Lalu setelahnya mulai berbentuk sebagaimana wujudnya manusia ya. Walaupun bentuknya nutfah ya, dia tetap mewarisi ya. Ketika dia ada dalam perut ibunya dalam bentuk nutfah, ketika orang yang mewarisi tadi meninggal, atau orang yang mewariskan tadi, mewariskan hartanya meninggal, maka tetap dia dihitung sebagai ahli waris. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya dia lahir dalam keadaan hidup ya, dalam kehidupan yang bisa dipastikan adanya, memang betul-betul hidup ya, bukan keluar dalam keadaan ya, meninggal. Kalau keluar dalam keadaan meninggal, misalnya keguguran, ya ini tidak dihitung sebagai janin yang mewarisi ya. Jadi ini dua syaratnya. Adapun syarat yang kedua ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Rasulullah Maulud, Maulud. Apabila Maulud atau anak yang dilahirkan dia beristihlal, tafsirannya itu berteriak ketika lahir, lahirnya berteriak berapa? Hidup. Waris, maka diberikan warisan. Diberikan warisan. Berarti kalau keluar dalam keadaan berteriak, ataupun tanda-tanda kehidupan yang lainnya, walaupun di situ ada khilaf. Karena istihlal ini pada asalnya maknanya adalah berteriak, ketika lahirnya sang anak tadi, ini tafsiran para ulama, ataupun juga sebagian yang lainnya mengatakan bahwa di situ ada tafsiran yang lainnya yang pasti istihlal itulah tanda-tanda kehidupan dari sang anak. Yang nanti akan kita sebutkan apa saja tanda-tanda kehidupan tersebut. Hari ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Baihaqi, Ibn Hibban dan Ibn Majah. Kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka makna dari istihlal tadi yaitu bayi tadi menangis ketika kelahiran atau ketika telah keluar dari perut ibunya dengan meninggikan suaranya. Ini namanya istihlal. Makna yang kedua dari kita sebutkan bahwasannya istihlal yaitu maknanya ada tanda-tanda kehidupan. Baik itu misalnya menangis atau bersin misalnya atau bergerak dengan gerakan yang jelas dan panjang, bahwasanya jelas setelah gerakan kehidupan, bukan gerakan yaitu mayat yang sudah meninggal, janin yang sudah meninggal langsung bergerak sedikit karena baru keluar, jelas gerakan yaitu gerakan kehidupan. Ini makna dari istihlal. Apabila ada tanda-tanda seperti ini, maka dia itu sebagai seorang yang mewarisi, walaupun ada khilaf apakah istihlal dari hanya teriakan ketika lahir tadi, ketika bayi sudah keluar dan dia menangis kemudian berteriak itu istihlal, ataukah kemudian tanda-tanda yang lain juga termasuk istihlal. Ini ada khilaf. Kalau yang mengatakan bahwasanya istihlal hanyalah teriakan saja, kalau keluarnya tidak teriak namun bergerak, bergerak untuk beberapa lama, misalnya 1 menit, 2 menit, ini kan sebetulnya pada pendapat yang kedua sudah dianggap sebagai bayi yang mewarisi. Tapi pada pendapat yang pertama, tidak. 1 menit, 2 menit dia bergerak seperti bayi yang hidup, tidak berteriak, tidak menangis sama sekali, kemudian satu mati, meninggal bayi tadi. Maka menurut pendapat yang pertama tidak mewarisi, menurut pendapat yang kedua mewarisi. Kalau mewarisi bagaimana, apa efeknya? Sudah dia diberikan warisan tersebut, kemudian dia mewariskan lagi kepada ahli waris dari anak tadi. Tapi kalau misalnya tidak dianggap sebagai ahli waris, berarti apa? Dianggap tidak ada, sehingga dari orang yang meninggal tadi bukan kemudian mampir dulu ke bayi tadi kemudian diwariskan kepada ahli waris bayi tadi, tapi langsung kepada ahli waris dari orang yang meninggal pertama, apakah itu bapaknya atau itu saudaranya. Jadi ada perbedaan antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Dan yang diwajib oleh Syekh Shalal Fauzan yaitu istihlal tadi bisa berupa tangisan dan teriakan ketika lahir ataupun tanda-tanda yang lainnya yang menunjukkan bayi tadi adalah bayi yang keluar dalam keadaan hidup. Nah ini cara untuk memastikan syarat yang kedua, keluar dalam keadaan hidup, dilihat tanda-tandanya. Dilihat tanda-tandanya apakah dia memang keluar dalam keadaan hidup ataukah keluar dalam keadaan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti tidak mewarisi, kalau masih hidup berarti dia mewarisi. Adapun syarat yang pertama, yaitu adanya janin tersebut di dalam rahim ketika matinya atau meninggalnya orang yang mewariskan hartanya tadi, Maka di sini ada beberapa keadaan. Ya. Di sini ada beberapa keadaan ya, yang kemudian pada keadaan tertentu dia dikatakan memang sudah ada, pada keadaan yang lain dia dikatakan tidak ada, sehingga apa? Tidak mewarisi. Ya. Dikatakan tidak ada ketika meninggalnya orang yang mewariskan hartanya, sehingga dia tidak mewarisi. Ya. Di sini disebutkan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ini keadaan yang dikatakan bahwasanya janin tersebut mewarisi. Bagaimana keadaannya? Bahwasanya dia lahir dalam keadaan hidup, ya, sebelum lewatnya masa terpendek dari kehamilan. Ya. Jadi ada suatu masa yang dinamakan masa terpendek dari kehamilan. Jadi apabila dia lahir sebelum lewatnya masa terpendek kehamilan, setelah matinya orang yang mewariskan hartanya tadi, maka janin atau bayi yang seperti ini mewarisi. Janin yang seperti ini mewarisi. Ya, karena kan ketika dia lahir sebelum lewatnya masa kehamilan terpendek tadi, ya, menunjukkan bahwasanya ketika orang yang meninggal tadi dalam keadaan itu baru meninggal, janin tersebut sudah ada. Ketika meninggalnya orang yang mewariskan hartanya, berarti janin tersebut sudah ada. Ya. Dan masa terpendek dari kehamilan itu adalah 6 bulan. Ini berdasarkan ijma ulama. Maka apabila ada janin atau bayi yang lahir sebelum 6 bulan dari kematian orang yang mewariskan hartanya atau muwaris istilahnya, maka bayi tersebut mewarisi. Apabila dia memang ahli waris, ini mewarisi. Misalnya lahir 4 bulan setelah kematian bapaknya, dia mewarisi. Atau 5 bulan, misalnya sekarang tanggal berapa ini hijriahnya? 14 ini malam Ahad, tanggal 14 Ahad, tanggal 14 Sofar. Maka kalau dia lahir pada tanggal 13 Sofar itu bulan keberapa? Bulan kedua. Bulan ke-8 apa? Bulan ke-8 itu bulan Syaban, ya, bulan Syaban sebelum Ramadan. Kalau dia lahir tanggal 13 bulan Syaban, berarti mewarisi atau tidak? 13. Ini tanggal 14. Ya. Meninggal seorang bapak ketika tanggal 14 Sofar, katakan. 14 Sofar, 1441 Hijriah. Meninggal seorang bapak, kemudian dia memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Kemudian dilihat beberapa bulan setelahnya istrinya melahirkan pada tanggal 13 Syaban. Maka bayi tadi mewarisi atau tidak? Mewarisi. 13 Syaban. Ya. 6 bulan kurang sehari. Ya. 6 bulan kurang sehari. Walaupun 6 bulan kurang berapa jam saja. Orang yang meninggal ba'da maghrib, kemudian bayinya lahir 13 Syaban sebelum maghrib, ba'da asar misalnya. Ya. Bayinya keluar 13 Syaban, ba'da asar. Berarti apa? Berarti belum 6 bulan. Ya, belum 6 bulan, berarti mewarisi secara mutlak. Mewarisi secara mutlak. Adapun apabila lahirnya nanti setelah lewatnya 6 bulan, ya, misalnya meninggalnya tadi 14 Sofar ba'da maghrib, kemudian lahirnya 14 Syaban ba'da isya, lewat dari 6 bulan. Atau misalnya ya 7 bulan, 8 bulan itu jelas. Ya. Itu nanti ada persyaratannya lagi. Ya, kita baru membicarakan tentang keadaan yang pertama. Ya, nanti itu keadaan yang kedua. Ketika lewat dari 6 bulan, itu adalah keadaan yang selanjutnya. Bahwa keadaan yang kedua nanti kita sebutkan keadaan yang ketiga sebetulnya. Nah, di sini dibahas sedikit mengenai dalil yang menunjukkan bahwasanya Masa kehamilan yang paling sedikit adalah 6 bulan. Apa dalilnya? Pertama, ijma' ulama. Para ulama bersepakat. Dan juga ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua ayat pada dua surat yang berbeda. Ayat yang pertama surat Al-Qaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Dan kehamilannya yaitu kehamilan dari janin tersebut dikandung dan juga sampai fisalnya, fisal itu disapihnya 30 bulan. Dari masa awal kehamilan sampai disalpihnya dia adalah 30 bulan. Itulah penderitaan seorang ibu. Itu apa? 30 bulan dia mengandung dan juga menyusui. Mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Ini gabungan antara apa? Mengandung dan menyusui. 30 bulan. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-232, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun yang sempurna, 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Ini bagi siapapun, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, 2 tahun penuh. Ini yang kemudian di senangi menyempurnakan penyusuan selama 2 tahun penuh. Nah, maka dari dua ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya masa kehamilan yang paling pendek adalah 6 bulan. Dari sisi apa? 30 bulan itu adalah masa mengandung ditambahkan dengan masa menyusui. Kemudian yang ayat kedua menyatakan 2 tahun adalah masa menyusui. 2 tahun adalah masa menyusui. 24 bulan. Berarti apa? 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. Jadi melalui dua ayat ini kita bisa mengetahui bahwa di sana ada kandungan yang 6 bulan dari awal penyusuan sampai keluarnya bayi itu ada yang seperti itu. Berarti masa kandungan yang paling cepat keluarnya dari penciptaannya sampai dia lahir yaitu 6 bulan. Masa mengandung yang paling cepat adalah 6 bulan. Nah, ketika seorang bayi lahir sejarah atau sebelum melewati 6 bulan sejak kematian orang yang mewariskan harta ini, itu menunjukkan bahwasanya bayi tadi sudah ada atau belum di dalam rahim? Sudah ada, 4 bulan misalnya. Dan berarti minimal dia sudah ada 2 bulan sebelum kematian orang yang mewariskan harta ini atau mewaris atau 2 bulan sejak kematian dari orang yang mewariskan harta tadi, anaknya lahir. Berarti paling tidak 4 bulan sebelum kematian si bayi sudah ada. Bisa jadi lebih panjang daripada itu. Bisa jadi 5 bulan, 6 bulan sebelum kematian dari orang yang mewariskan harta tadi. Baik. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, yang sebetulnya pada pendapat yang rajih ini tidak ada. Pada pendapat yang rajih, keadaan yang kedua ini tidak ada. Namun disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, bahwasanya di sini ada keadaan yang kedua. Jadi menurut pendapat yang rajih sebetulnya ada dua keadaan saja. Kalau di sini disebut oleh Syekh Shalal Fauzan yaitu tiga keadaan. Keadaan yang kedua yaitu apabila seorang bayi lahir setelah masa kehamilan yang paling jauh, masa kehamilan yang paling maksimal sudah, setelah kematian dari orang yang mewariskan hartanya. Maka pada keadaan yang seperti ini tidak mewarisi. Kalau tadi lahir bayi tersebut sebelum masa terpendek kehamilan, masa paling minim dari kehamilan yaitu 6 bulan. Kalau ini lahir setelah masa terpanjang kehamilan, masa maksimal daripada kehamilan, ini tidak mewarisi. Setelah melewati ya, masa terpanggil daripada kehamilan ya, setelah matinya atau meninggalnya orang yang mewariskan hartanya, maka bayi tadi ketika lahir tidak mewarisi ya. Nah, berapa masa paling terpanjang dari kehamilan tadi ya. Ini para ulama berselisih pendapat ya, di sini disebutkan 3 pendapat dan sebenarnya lebih banyak daripada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya masa maksimal dari kehamilan tadi adalah 2 tahun ya. Berarti kalau sebelum 2 tahun ini nanti masuk kandung ketiga, antara 6 bulan sampai 2 tahun ini nanti masuk kandung ketiga. Tapi kalau lebih dari 2 tahun apa? Tidak mewarisi menurut pendapat yang pertama ini. Pendapat pertama dari apa? Dari penentuan masa maksimal dari kehamilan. Pendapat pertama dari penentuan masa maksimal kehamilan mengatakan 2 tahun. Ini adalah pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, la yabqa al-waladu fi batni ummihi akthara min sanatayn. Tidaklah akan bertahan seorang anak di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Ya, tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan 4 tahun. Ya, 4 tahun. Apa dalilnya? Dikarenakan tidak ada nas. Tidak ada dalil yang sahih, yang jelas dari Nabi yang menyebutkan tentang masa paling maksimal daripada kehamilan. Ya. Sehingga dikembalikan kepada ya, keadaan yang ada. Dan sudah didapati bahwasanya ada ya, kehamilan yang bertahan di perut ibunya selama 4 tahun. Ini ada, didapati ya. Dalam kenyataan ini yang seperti ini ada, didapati oleh para ulama atau sebagian ulama ya, 4 tahun masih bertahan kehamilan tadi ya. Kalau kawan di sini mungkin ada yang pernah melihat kehamilan yang lama sekali sampai 1 tahun 2 tahun, ada yang pernah melihat yang seperti ini? Belum ya. Ada yang pernah mendapati mungkin atau mendengar kabarnya? Belum ya. Namun para ulama ya, di antara mereka yang mendapati bahwa 4 tahun pun masih bisa bertahan jadi tersebut ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan lebih dari itu 5 tahun ya. Sini Syekh Shalal Fauzan merujukkan pendapat yang 4 tahun. Merujukkan pendapat yang 4 tahun. Namun yang rajih sebetulnya, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan juga Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah, bahwa tidak ada batasan paling maksimal ya dari kehamilan. Tidak ada batasan paling maksimal dari kehamilan ya. Apapun, kapanpun dia lahir ya, bisa jadi itu merupakan janin yang sudah ada ketika meninggalnya orang yang mewariskan harta tadi. Walaupun misalnya baru keluar 7 tahun ya, setelah meninggalnya orang yang mewariskan harta tadi ya. Namun nanti ada syaratnya. Nanti ada syarat yang akan disebutkan pada pembahasan keadaan yang ketiga. Jadi sebetulnya keadaan yang kedua ini menurut pendapat yang rajih tidak ada, karena tidak ada apa namanya batas maksimal dari kehamilan. Tidak ada batas maksimal dari kehamilan. Kapanpun janin tersebut keluar, bisa jadi janin tersebut sudah ada ketika meninggalnya orang yang mewariskan hartanya. Ya. Namun nanti untuk memastikan apakah janin tersebut sudah ada atau belum ketika meninggalnya orang tadi, ya harus ada syaratnya. Nah ini dibahas dalam keadaan yang ketiga di sini. Ya, keadaan yang ketiga, bahwasanya bayi tersebut dilahirkan setelah zaman paling minimal dari kehamilan, dilahirkan setelah 6 bulan. Tapi di bawah zaman maksimal daripada kehamilan, ya, pada pendapatnya Syekh Shalal Fauzan 4 tahun. Pada pendapatnya Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain, mereka berdua rahimahumullah, tidak ada batasannya, 6 tahun sampai berapapun ya. itu bisa mewarisi, bisa tidak mewarisi. Ya. Bisa mewarisi, bisa tidak mewarisi. Nah, apabila, ya ini keadaan yang, jadi keadaan ketiga ini dibagi lagi. Ya. Apabila, ya, ibu dari janin tersebut, ya, memiliki suami, ya, atau dia adalah budak dan memiliki tuan, ya, suami atau tuan yang mencampurinya, mengganggunya selama masa tersebut, ya, antara meninggalnya orang yang mewariskan hartanya tadi sampai ke lahiran, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mewarisi. Ya. Dalam keadaan seperti ini tidak mewarisi. Walaupun misalnya ketika orang tersebut meninggal, orang yang mewarisi harta dari meninggal, langsung tiba-tiba ibu dari USG misalnya, nah, ini ada jadinya. Ini enggak jadi patokan, ya, tidak menjadi patokan. Dia punya suami, kemudian suaminya menggaulinya selama masa setelah meninggalnya orang yang mewariskan harta tadi dan sebelum abana tadi lahirnya sang bayi tadi dan bayinya lahirnya setelah 6 bulan mewarisi atau tidak, walaupun ada bukti USG tadi tidak mewarisi. Ini hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil syar'i, bukan berdasarkan bukti-bukti semacam itu. Baik, walaupun ada bukti seperti itu, USG dan lain sebagainya, ya, itu juga bisa direkayasa dan lain sebagainya, ya. Maka yang seperti ini tidak mewarisi, ya. Tapi, ya, kenapa tidak mewarisi? Karena tidak bisa dipastikan keberadaannya ketika meninggalnya orang yang mewariskan harta tadi, mewaris tadi. Bisa jadi, ya, bayi tersebut terjadinya ketika digauli yang setelah meninggalnya orang yang mewarisi tadi, waris tadi, ya. Nah, jadi tidak bisa dipastikan keberadaannya ketika meninggalnya waris, dia tidak mewarisi. Nah, apabila ibu dari janin bayi tadi, ya, tidak digauli selama masa tersebut dari kematian waris sampai lahirnya anaknya, bisa jadi karena memang tidak ada suaminya, ya. Selain sebelum meninggalnya orang yang si waris tadi, selain sebelum meninggalnya waris tadi dalam keadaan hamil, selainnya, ya. Atau tidak ada majikan, ya. Jadi pembicaranya selain istri juga pembicaraan tentang budak, bisa jadi budak hamil dari sayidnya, dari tuannya, ya. Atau kemudian tidak digauli dikarenakan suaminya tidak ada di tempat. Suaminya tidak ada di tempat, jauh tempatnya, ya. Atau tadi apa, tuannya misalnya, tidak ada di tempat, jauh, ya. Sehingga tidak menggaulinya selama masa tersebut. Atau memang suami tidak menggaulinya karena tidak mampu. Tidak mampu, ya. Tidak memiliki kemampuan untuk menggauli dikarenakan sebab-sebab kesehatan misalnya. Atau memang tidak mau menggauli, yang sepertinya sebetulnya tidak boleh. Ya, tapi, ya, apabila terjadi yang seperti ini, ya, maka bayi tadi mewarisi, ya, mewarisi. Ketika memang betul-betul dipastikan tidak, ya, digauli selama masa tersebut, mewarisi bayi tadi ketika lahir, ya, walaupun sudah lewat dari 6 bulan atau berbentuk sampai berapa tahun sekalipun, ketika selama masa tersebut dia tidak digauli, maka dia mewarisi, baik dari mewarisi. Baik, nah, jadi misalnya kasus ini, misalnya ada seorang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang istri, istrinya sedang hamil, katanya sedang hamil, ya. Kemudian lahir anak tersebut 7 bulan setelah kematian dari sang bapak. Ya. Tapi mungkin karena ibunya nggak tahu kalau dia hamil, bisa jadi dalam keadaan seperti ini, yaitu ibunya nggak tahu bahwa dia sedang hamil. Ketika sudah lewat masa idahnya, dia menyangka dia sudah lewat masa idah. Seharusnya kalau dia hamil apa? Dia ya itu menunggu sampai keluarnya lahirnya anak tersebut baru keluar dari masa iddah. Katakanlah tidak tahu bahwasanya dia sedang hamil, ya. Sehingga menikah ketika masa iddahnya seorang yang ditinggal meninggal. Orang yang ditinggal meninggal masa iddahnya berapa? Seorang perempuan yang tinggal meninggal 4 bulan. 4 bulan. Sudah 4 bulan lewat dia menikah. Nah, mereka tentu saja yang namanya menikah ya, berhubungan dengan suaminya. Anaknya tadi lahir 7 bulan setelah pernikahan. Ya. Ini mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi, tidak mewarisi. Masuk pada yang ketiga tadi, dan ternyata dia selama masa dari kematian suaminya sampai lahirnya anaknya ternyata ada seorang suami baru, ya, yang tadinya dia menyangka dia tidak apa, tidak hamil, ya, kemudian menempuri dirinya, menggauli dirinya, sehingga apa? Sehingga bisa dimungkinkan atau bisa jadi itu adalah dari yang suami yang baru tadi, anak dari suami yang baru tadi, ya. Ini tidak mewarisi, walaupun sebenarnya 7 kurang 4 berapa? Sudah 3 bulan, tidak mungkin. Tapi ini masuk dalam keadaan yang ketiga, Wallahu a'lam. Tetap masuk dalam keadaan yang ketiga, Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Atau keadaannya seperti seorang ibu, ya, yang baru bercerai, misalnya baru bercerai, ya, kemudian mantan suaminya meninggal. Ini juga kasusnya seperti ini, bisa jadi baru bercerai kemudian mantan suaminya meninggal. Kalau sang mantan istri tidak mewarisi. Kalau bayinya, kalau memang ada bayi di dalam perutnya mewarisi atau tidak? Mewarisi, karena anak. Ya. Karena anak daripada orang tadi. Namun ketentuannya seperti ini. Ketentuannya seperti ini. Ya. Kalau dia punya suami yang baru, ya, sebelum masa tadi, ya, 6 bulan tadi, ya, punya suami yang baru mulai mencampurnya, berarti tidak mewarisi yang tadi. Baik, seperti itu. Kesimpulannya, insyaAllah kita akan lanjutkan membahas ini pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taala wassallallahu alaihi wa sallam.